Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din, para talabah, para jamaah, penuntut ilmu, yaitu khususan penuntut ilmu bimbel bimbingan belajar bahasa Arab pada kitab Durusul Lughah. Semoga Allah Taala merahmati kita semua, dan malam ini alhamdulillah kita bisa kembali untuk memurajaah pelajaran kita yang pernah kita pelajari dari kitab Durusul Lughah pertama, nam yang juga kita sudah sempat masuk di Durusul Lughah yang kedua pada pelajaran 10 kurang lebih. Naam. Dan sebelum kita melanjutkan pada Durusul Lughah yang kedua, melanjutkan pelajaran kita yang sempat terhenti, kita akan memulai dengan murojaah terlebih dahulu. Naam. Dan malam ini alhamdulillah kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa diberi kemudahan untuk bisa melanjutkannya, yaitu malam ini malam Jumat 22 Ramadan. Nah, atau bertepatan dengan Kamis malam 14 Mei. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk Durusul Lughah pertama ini, sampai nanti pelajaran pertama, kedua sampai 10 di Durusul Lughah yang kedua, nah, kita akan membaca lebih cepat daripada pelajaran baru yang nanti akan kita ambil, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Dan semoga antum semua di sini, baik yang sudah absen ataupun yang belum absen, semuanya hadir menyimak. Nah, alhamdulillah sudah ada absensi yang lumayan banyak di grup bimbel kita. Ini menunjukkan antum pada online dan mengikuti pelajaran kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita mulai memperoleh pelajaran ini dari pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi nantiqina biha. Naam, kita buka halaman 5 dan di hadapan kita ada 3 tulab. Naam, yaitu Mas Turkiman dan juga Mas Dimas dan juga Mas Edwal, yang nanti di antara mereka akan membantu untuk mentalkin, untuk mengulang bacaan. Kami akan mentalkin dan mereka akan membantu mengulang bacaan, dan mungkin di sekali waktu kita akan menanya mereka atau sebagian dari mereka yang ada di hadapan kita. Nah, adapun antum yang ta'alim jauh, online dari jarak jauh ini, yaitu mereka terutama yang berada di daerah Somagede dan sekitarnya atau Banyumas dan sekitarnya. Nah, nanti pertanyaannya atau tanya jawabnya dan tugas-tugasnya akan diberikan lewat grup khusus bimbel yang sudah ada, yang sudah berjalan. Nah, barakallahu fikum. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepada Mas Dimas, Mas Edwal dan Surkiman yang bisa untuk mengikuti talqin, nah, dimohon untuk ikut bacaan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hada. Hada. Nah, hada artinya ini. Nah, pada darsul awal, pada pelajaran yang pertama, nah, judulnya di sini adalah hada. Hada ini adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Arab disebut isim isyara. Dalam bahasa Arab disebut isim isyara. Nah, artinya kata tunjuk. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau dirinci, isim isyaranya di situ dha. Hanya untuk harfu tanbih. Ha harfu tanbih, dha-nya isim isyara. Naam. Isim isyara dha, dhani, haula atau ulai. Kemudian jika kalau muannas di tani, ulai dan seterusnya, isim-isim isyara ini bisa kemasukan ha tanbih. Seperti yang sekarang kita baca hadza. Asalnya cuma dha. Dha artinya ini. Kalau lihat tangan saya, di hadapan kita ada gelas, kita bilang dha ka'sun. Dha ka'sun ini adalah gelas. Fihi ma'un sofi, dalamnya terdapat air putih. Nah, ketika kita kasih ha, kita bilang hadza ma'un. Ada hanya di situ. Artikan sama. Ini adalah air, ini adalah gelas. Nah, dan apa maksud dari ha di situ yang masuk kepada isim isyara? Hada. Mana isim isyaranya tadi disebut dha, ya. Hanya apa disebut harfu tanbih, huruf untuk tanbih itu memberikan peringatan, penggugah. Itu tanbih. Nah. Kalau dalam bahasa ringkas kita seperti kita mengucap hei atau hi. Ya, tergantung orang mana yang ngucap. Orang Jawa mungkin mengucapnya hi. Atau orang kota mengucapnya hai. Nah, hada. Jadi, huruf tanbih, nah, apa fungsinya huruf ini diberikan? Nah, huruf tanbih diberikan untuk membuka suatu ucapan, memulai suatu ucapan, huruf tanbih. Nah, dan apa maksudnya? Maksudnya adalah wal gharadu minha tanbihu sami' lima tanbihu sami'i ila ma ya'ti ba'daha min kalam, yaitu untuk mengingatkan pendengar terhadap apa yang akan disampaikan, terhadap ucapan yang mau disampaikan. Itu maksud dari ha di situ adalah mengingatkan, menggugah pendengar terhadap ucapan kita yang mau kita sampaikan. Nah, sebagai contoh, misal Mas Dimas, saya mau ngajak bicara tanpa huruf tanbih. Saya bilang, sambil pegang gelas, saya bilang da ka'sun. Ini adalah gelas, gitu ya. Kalau kita kasih huruf harfu tanbih ha, hada ka'sun. Nah, seperti kita mengucap he, ini gelas. Mana yang lebih waspada antara ucapan saya ini gelas dengan he, ini gelas? Mana yang lebih diwaspadai, yang lebih dimengerti oleh pendengar? Yang ada tambahan he, ini gelas, gitu kan? Nah, ini maksud dari ha di situ. Nah, jadi ha itu di situ sebetulnya harfu tanbih, dha adalah huruf, adalah isim isyara, bukan huruf. Ha-nya harfu tanbih, dha-nya isim isyara. Namun untuk memudahkan dalam penerjemahan, semuanya diartikan satu, yaitu ini. Ya, padahal kalau dalam maksud ucapan diartikan he, ini gelas, gitu kan? Nah, namun dalam bahasa ringkasnya cukup ini gelas. Kadang-kadang kalau kita lihat di terjemahan tertentu, ngartikannya bukan he, tapi ingatlah. Ingatlah. Kalian adalah ini. Ingatlah ini. Maksudnya apa ucapan ingatlah ini? Untuk mentanbih tadi, untuk mengingatkan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi kita mengerti dengan judul kita yang sekarang kita pelajari, yaitu apa? Judul pada pelajaran pertama adalah hadza. Yang hadza ini adalah im isyara, yaitu kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk. Nah, baik menunjuk secara hissi ataupun secara maknawi, baik sesuatu yang nyata ada ataupun yang tidak nyata, artinya yang dalam benak pikiran. itu menggunakan isim isyarah. Nanti akan ada pembagian, ada isim isyarah yang dipakai untuk dekat, untuk jauh, untuk mudzakkar, untuk muannas. Nah, untuk yang di pelajaran kita pertama ini adalah isim isyarah yang untuk mudzakkar dan dia itu dekat. Dha ini isim isyarah yang dia itu dekat, untuk menunjuk yang dekat, dan untuk menunjuk jenis yang mudzakkar, yaitu yang jenis laki-laki. Karena dalam bahasa Arab ada istilah laki-laki dan perempuan. Kata benda atau isim atau kata sifat, ya, itu dibagi dua, ada yang berupa laki-laki, ada berupa perempuan, gitu kan? Nanti insya Allah akan lebih dimengerti. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini, hadha di sini kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu, baik benda, kata sifat dan yang semisalnya, yang dekat, yang dia itu termasuk dari golongan mudzakkar. Apa mudzakkar? Laki-laki. Nah, ahsanta. Dan akan kita baca di sini gambar-gambar yang bertuliskan bahasa Arab, nah, yang semuanya itu mudzakkar di situ, sehingga semuanya memakai hadza, gitu ya. Nah, kita baca bareng. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Nah, cara ngartikan ada dua, boleh diartikan singkat, ini masjid. Boleh diartikan agak panjang, ini adalah masjid. Gitu ya. Nah, semuanya benar, boleh. Kalau yang lebih memperhatikan sisi konteks nahu, maka dia akan mengedepankan arti ini adalah masjid, ini adalah rumah. Nah, nanti akan lebih dimengerti ketika kita mempelajari nahu. Yang insyaallah satu malam akan dipakai untuk nahu, yaitu malam Senin rencananya. Gitu ya. Nah, jadi boleh mengartikan ini rumah, ini masjid, boleh juga ini adalah rumah, ini adalah masjid. Nah, jangan jadi bingung. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Hadza babun. Hadza babun. Ini adalah pintu. Ini adalah pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah kitab. Nah, kalau dikatakan kitab berarti maksudnya sebuah kitab. Boleh saya menerjemahkan ini adalah sebuah kitab atau ini adalah kitab, gitu ya. Tapi kalau jumlahnya dua atau tiga, nah maka terjemahannya akan dibedakan. Ini adalah dua buah kitab. Ini adalah kitab-kitab, gitu ya. Jadi ketika diterjemahkan ini adalah kitab atau ini adalah sebuah kitab, maksudnya sama. Bisa dimengerti? Nah, enam. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ini adalah pena. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ini adalah ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Apa ini? Nah, sekarang pada halaman 6 ada isim yang namanya isim istifham. Ma ini isim istifham, isim yang dipakai untuk bertanya. Yang dipakai digunakan untuk kita menanyakan sesuatu. Gitu ya. Nanti juga di sana ada yang namanya huruf istifham, harfu istifham. Huruf yang dipakai untuk bertanya tentang sesuatu. Apa bedanya isim dan huruf? Bedanya kalau isim ada kedudukannya dalam i'rab. Kalau huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, apa itu i'rab? Nanti di pelajaran nahwu. Yang jelas di sana ada yang namanya isim, ada yang namanya huruf. Nah, huruf istifham atau isim istifham semuanya dipakai untuk bertanya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ma hadza di sini ma itu disebut isim istifham untuk menanyakan sesuatu yang tidak disifati dengan akal atau yang tidak disifati dengan ilmu. Makanya ma. Seperti apa? Kitab disifati dengan akal atau ilmu enggak kitab? Tidak disifati dengan akal. Ya. Maka makanya apa? Pertanyaannya makanya ma. Ma hadza? Apa ini? Ini yang dimaksud adalah kitab. Gitu ya. Tapi kalau yang disifati dengan akal atau ilmu seperti talib, pelajar, seorang pelajar. Makanya apa? Makanya bukan ma tadi, makanya man nanti akan datang. Man hadza. Siapakah ini? Hadza atau talibun. Ini adalah seorang murid. Nah itu. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita lanjutkan. Ma hada? Ma hada? Di samping gambar apa? Gambar apa di samping itu? Gambar rumah. Rumah. Nah, maka jawabannya di situ ada hada baitun. Hada baitun. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Ahada baitun? Ahada baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Naam, hada baitun. Naam, barakallahu fikum. Jawabannya di situ benar, ini adalah rumah. Nah, di sini ada hamzah yang dibacanya a. A di situ apa? Alif atau hamzah namanya? Hamzah, bukan alif. Hamzah yang ditulis di atas alif, gitu ya. Jadi itu apa, huruf apa itu? Huruf hamzah. Huruf. Nah, dia itu adalah harfu istifham, huruf pertanyaan, yaitu huruf yang dipakai untuk bertanya sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Nah, huruf istifham di situ yang berupa hamzah adalah li talabit tasdiq, untuk menuntut pembenaran. Untuk menuntut pembenaran. Sehingga jawabannya na'am atau la. Kalau benar kita jawab na'am. Artinya apa? Iya. Kalau salah, tidak sesuai dengan kenyataan, kita bilang apa? La, artinya tidak atau bukan. Nah, berbeda dengan ma. Kalau ma tadi yustafhamu biha anil aqil, anil ghairil aqil. Kalau ma tadi bertanya tentang sesuatu yang tidak disifati dengan akal atau ilmu, makanya ma bertanya sesuatu, apa ini? Maka dijawab, ini adalah buku, ini adalah kursi, ini adalah meja. Kalau hamzah di situ huruf istifham li talabit tasdiq, untuk menuntut pembenaran. Sehingga jawabannya ahadza kitabun, jawabannya na'am atau la. Nah, apakah ini kitab? Kalau memang itu kitab secara kenyataan, kita bilang na'am, benar. Iya. Kalau bukan, kita jawab apa? La. La. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ ada gambar rumah kan? Pertanyaannya apa di situ? Ahada baitun. Benar apa salah berarti? Benar. Nah, na'am. Apakah ini rumah? Jawabannya na'am, hada baitun. Ahsanta. Nah, ya kita lanjutkan. Ma hada? Ma hada? Apa ini? Apa ini? Gambar apa di samping? Baju. Gambar baju atau kemeja. Na'am. Hada qamisun. Hada qamisun. Naam. Ini adalah baju atau kemeja. Benar, benar ya? Jawabannya benar. Bukan memakai na'am atau la. Kenapa? Karena pertanyaannya berupa apa? Sehingga dijawab bendanya yang ditanyakan. Naam. Ahada sarirun? Ahada sarirun? Apakah ini ranjang? Apakah ini ranjang? Apa gambar yang ada di samping? Kursi. Jadi benar apa salah? Salah. Salah. Maka jawabannya la hada kursiyun. La hada kursiyun. Bukan. Ini adalah kursi. Bukan. Ini adalah kursi. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Apa gambar di situ? Pena. Gambar. Pena berarti salah ya? Salah. Jawabannya la hada qalamun. La hada qalamun. Naam. Bukan, ini adalah pena. Bukan, ini adalah pena. Ma hada? Ma hada? Apa ini? Apa ini? Hada najmun. Hada najmun. Ini adalah bintang. Bintang. Naam. Nah, di situ halaman berikutnya tamrinun, latihan. Latihan. Ini ada berapa gambar? Ada 6 gambar. Naam. Ya, kita coba Mas Turkiman. Gambar pertama dibaca dan dijawab. 6. Ma hadza? Hadza miftahun. Ahsanta. Artinya apa? Apa ini? Ini kunci. 6. Ini kunci atau ini adalah kunci? Boleh. Oh iya. Ya, boleh. Boleh dua-duanya. Iya, Mas Dimas. Ma hadza? Apa ini? Hada kitabun. Ini adalah kitab. Naam, aksanta. Ya, Mas Edwal. Ma hadza? Hadza kolamun. Apa ini? Ini adalah pena. Nah, aksantum. Sekarang kita jawab bareng. Mahada. Mahada. Jawabannya apa? Hada babun. Aksanta. Apa ini? Ini adalah pintu. Iya. Mahada. Mahada. Ya, jawab bareng. Hada baitun. Nam, hada baitun. Aksanta. Artinya apa? Jawab bareng. Ini adalah rumah. Nam. Mahada. Mahada. Ya, jawab bareng. Hada kursiun. Iya, artinya? Ini adalah kursi. Nam, aksantum. Ya, halaman 8. Tamrinun. Latihan. Latihan yang kedua sekarang. Nam. Latihan yang kedua. Ya, kita coba lagi. Mas Turkiman. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Aksanta, diartikan. Apakah ini rumah? Bukan, ini adalah masjid. Nah, barakallahu fikum. Mas Dimas. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini adalah pena. Nah, aksanta, Mas Edward. Ahadza qamisun? Apakah ini baju? Naam, hadza qamisun. Naam, ahsanta. Ya, ini adalah baju. Ahsantum. Berikutnya kita baca bareng. Ahadza najmun? Ahadza najmun. Apa jawabannya? Naam, hadza najmun. Naam, ahsanta. Apakah ini bintang? Benar atau iya? Itu ini adalah bintang. Bintang. Naam. Sekarang kita baca tamrinun yang ketiga. Nam, kita baca bareng. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Hada maktabun. Hada maktabun. Ini adalah meja. Ini adalah meja. Hada masjidun. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Hada qalamun. Hada qalamun. Ini adalah pena. Ini adalah pena. Hada sarirun. Hada sarirun. Ini adalah ranjang. Ini adalah ranjang. Mahada. Mahada. Apa ini? Apa ini? Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Ahada baitun. Ahada baitun. Apakah ini adalah rumah? Apakah ini adalah rumah? La, hada masjidun. La, hada masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Bukan, ini adalah masjid. Mahada. Mahada. Apa ini? Apa ini? Hada miftahun. Hada miftahun. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, man hada. Man hada. Nah, penjelasan. Kita sudah dua kata tanya yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah ma. Yang kedua adalah hamzah. A. Yang ketiga sekarang man. Gitu ya. Ma itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau tidak disifati ilmu, memakainya ma. A untuk untuk menuntut pembenaran, yang hamzah tadi. Man untuk menanyakan sesuatu yang disifati dengan akal atau ilmu. Nah, kenapa kita sampaikan akal atau ilmu? Nah, itu karena di sana ulama menjelaskan kalau sebatas kita mengucapkan man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal, nanti ketika kita bertanya tentang Allah, marrobuk, man rozakoka, itu kan? Menanyakan siapa ini? Siapa robmu? Siapa yang memberikan rizku? Siapa? Allah bukan? Allah SWT. Allah. Dan dalam asma dan sifat Allah SWT tidak disebutkan Allah secara disebutkan akil dalam asma dan sifat yang kita pelajari. Sesuatu yang didiamkan di situ ya, sehingga kita juga diam, enggak menetapkan nama tersebut. Tapi ilmu, Allah menetapkan dirinya berilmu. Gitu, menetapkan dirinya bahwasanya Allah berilmu, wa huwa alimun qadir, innallaha samiun alim dan seterusnya. Sehingga ulama lain menambahkan, man dipakai untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau berilmu. Maksudnya apa? Agar masuk lafadz Allah di situ, agar masuk apa? Lafadz man itu layak diberikan juga kepada Allah, menanyakan Allah SWT. Ya, bisa dimengerti? 6. Kalau di bacaan sebagian buku mengatakan man dipakai untuk menanyakan sesuatu yang berakal, berhenti sampai situ. Tapi yang lebih lengkap, sesuatu yang berakal atau disipati dengan ilmu, agar apa? Agar cocok atau layak ini dipakai untuk menanyakan Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Naam. Di situ antum lihat ada gambar yang kepalanya dibuang ya, tentunya. Ada gambar dokter, ada gambar anak, ada gambar laki-laki dewasa, ada gambar penuntut ilmu, iya kan? Naam. Dan itu adalah makhluk-makhluk yang disipati dengan akal, bukan? Disipati dengan akal, bisa juga disipati dengan ilmu, sehingga bertanya tentang mereka menggunakan man. Bertanya tentang mereka menggunakan man, bukan menggunakan ma. Man. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng. Man hadza? Man hadza? Siapakah ini? Siapakah ini? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter. Atau ini adalah dokter, boleh. Naam. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Siapakah ini? Siapakah ini? Ini adalah anak laki-laki. Ini adalah anak laki-laki. Man hadza? Man hadza? Siapakah ini? Siapakah ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Ini adalah pelajar. Ini adalah pelajar. Ahadza waladun? Ahadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? Gambar di situ gambar orang besar atau anak kecil? Orang besar. Berarti jawabannya na'am atau la? La. Na'am. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Bukan, ini adalah seorang laki-laki. Maksudnya, bukan, ini adalah seorang laki-laki. Maksudnya laki-laki dewasa. Dewasa. Naam. Barakallahu fikum. Kita buka halaman 10. Kita usahakan bisa selesai satu pelajaran ya untuk malam ini. Di malam yang lain mungkin bisa jadi satu malam dua pelajaran. Menyesuaikan dengan waktu insyaallah. Naam. Apakah ya, kita coba baca dan terjemahkan. Ya, Mas Turkiman. Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini adalah masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Siapakah ini? Ini adalah seorang pedagang. Aksanta. Iya, Mas Dimas. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Apakah ini anjing? La, hadza kittun. Bukan, ini kucing. Iya, ahsanta. Mas Adwal. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La, hadza hisanun. Ini tidak, bukan, ini adalah kuda. Naam, ahsanta. Kita baca bareng. Wa ma hadza? Wa ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Dan apa ini? Dan apa ini? Ini adalah unta. Ini adalah unta. Nah, jamal itu unta jantan. Kalau naqo, naqatun unta betina. Sama-sama unta. Untuk arti singkatnya unta aja. Gitu ya. Karena di bahasa kita kambing laki-laki yang jantan dan betina kita bilang apa? Kambing. Kambing kan? Begitu juga sapi. Kalau di sana ada perbedaan. Jamalun unta jantan. Kalau naqatun unta betina. Bahkan yang umurnya beda juga dibedakan bahasanya. Di sana. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ma hadza? Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Apa ini? Apa ini? Ini adalah ayam jantan. Ini adalah ayam jantan. Man hadza? Man hadza? Siapakah ini? Siapakah ini? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini adalah Pak guru. Ini adalah Pak guru. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. La, hadza mindilun. Apakah ini baju? Apakah ini baju? Bukan, ini adalah sapu tangan. Bukan, ini adalah sapu tangan. Nah, barakallahu fikum. Di situ sekarang kita tamrinun latihan ikra waktub. Ikra waktub. Nah. Iya, kita coba. Mas Turkiman. Ma hadza? Hadza qalamun. Ditulis. Iya, diartikan, diartikan. Apa ini? Ini adalah pena. Nah, mas, satu lagi. Dua nomor. Hadza kalbun. Ini anjing. Iya, Mas Dimas, dua nomor. Aksanta. Man hadza? Apa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Satu lagi. Hadza jamalun. Ini adalah unta. Nah, aksanta. Mas Adwal. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Tidak, ini adalah kucing. Nah. Ahadza dikun. Apakah ini ayam jantan? Naam, iya. Nah, aksantum. Iya, kita baca bareng sisanya. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. La hadha himarun. La hadha himarun. Apakah ini kuda? Apakah ini kuda? Nah, hison kuda. Jantan atau betina. Di sana ada juga namanya Faris. Ya, Faris juga artinya kuda. Gitu ya. Nah, misalnya hisanun sama Farisun. Barakallahu fikum. La hadha himarun. La hadha himarun. Bukan, ini adalah keledai. Bukan, ini adalah keledai. Ahada waladun. Ahada waladun. Naam. Naam. Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? Benar. Benar. Hada mindilun. Hada mindilun. Ini adalah sapu tangan. Ini adalah sapu tangan. Man hada? Man hada? Siapakah ini? Siapakah ini? Hada rojulun. Hada rojulun. Ini adalah seorang laki-laki. Ini adalah seorang laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa menyelesaikan pelajaran pertama, pelajaran Darsus Tsani. Pelajaran yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan besok malam, dan kemungkinan juga pelajaran yang ketiga. Nah, karena kita memiliki durasi sekitar setengah jam, barakallahu fikum, sehingga ketika satu pelajaran waktunya masih mencukupi untuk membaca pelajaran berikutnya, maka kita baca pelajaran berikutnya. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, untuk para tulab yang mengikuti online, yang sudah masuk dalam grup, silakan untuk bertanya satu yang belum jelas di grup. Nah, dan nanti insya Allah ada tugas, namun tugas ini tidak pada setiap pelajaran, pada waktu-waktu tertentu yang juga akan disampaikan lewat grup. Nah, barakallahu fikum. Dan insya Allah rekaman ini juga nanti akan dikirim ke grup untuk murojaah. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.